Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Qauluhu, ucapan beliau dalam hadis, ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ucapan dalam hadis Nabi SAW, bahwa beliau menyatakan sangat keras kemurkaan Allah terhadap orang-orang yang mengambil kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Fa fihi tahrimul bina 'alal qubur. Padanya ada faedah haramnya membangun bangunan-bangunan di atas kuburan. Wa tahrimus shalah 'indaha, dan haramnya salat di kuburan. Wa ana dzalika minal kaba'ir, dan itu termasuk dosa besar. Karena termasuk wasilah min wasa'ilis syirik, jalan menuju kesyirikan. Wa fil qira lit-Tabari dari ashabi Malik, dari Malik rahimahullah, annahu kariha an yaqula zurtu qabran nabi. Disebutkan oleh pengikut-pengikut Imam Malik, ulama dari madhab Malikiyah, mereka menukil ucapan dari Imam Malik rahimahullah, bahwa beliau tidak suka seseorang berkata, zurtu qabr Nabi SAW. Aku mau ziarah kubur Nabi SAW. Wa'allala dhalika biqaulihi, dan beliau berta'lil atau beralasan dengan ucapan Rasulullah SAW, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, jangan jadikan kuburanku sebagai berhala yang diibadahi. Al-Hadi. Kariha idafata hadha al-lafad ila al-qabr. Beliau tidak suka disandarkannya lafad ziarah kepada kuburan. Li'alla yaqa at-tashabbuh bifi'li ulaik. Agar jangan sampai terjadi keserupaan dengan mereka-mereka yang menyembah atau membesar-besarkan kuburan. Saddan lidzari'ah, menutup pintu kejelekan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau kamu dari Indonesia, perjalanan 12 jam atau 9 jam. Mau apa? Kamu ke Mekah, ke Madinah. Hah? Ziarah kubur Nabi atau mau umrah? Hah? Atau mau haji? Niatkan safarmu untuk haji, untuk umrah. Jangan niatkan safarmu untuk aku zurtu qabran nabi, aku akan menziarahi kubur nabi. Mengapa? Karena la tusaddur rihal. Tidak ada safar untuk memuliakan satu tempat kecuali tiga tempat saja. Masjid Haram, Masjidku ini kata Nabi, dan Masjidil Aqsa. Sehingga datangnya ziarah Masjidil Haram, ziarah Masjid Nabawi, ziarah Masjid Al-Aqsa, ziarah masjid. Imam Malik tidak suka kalau ada yang mengatakan, aku mau ziarah kubur Nabi. Karena intinya bukan itu. Kamu safar jauh-jauh, bukan untuk itu. Sampai di sana, silakan. Ya silakan. Ziarah kubur Nabi, ziarah kubur para sahabat, ziarah kuburnya suhada Uhud, silakan. Tetapi tujuan kamu safar, Nabi mengajarkan, la tusaddu rihal illa ila salasati masajid. Tidak diadakan perjalanan, safar, kecuali untuk memuliakan tiga tempat saja. Masjidil Haram, dan Masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Sehingga beliau lebih suka kalau kalian berkata, ziarah Masjid Nabawi. Ziarah Masjid Nabawi. Walaupun setelah sampai sana, silakan. Mau ziarah kubur, mau ziarah kebaki, silakan. Barakallahu fikum. Limadza li'alla yaqa' at-tashabbuh, agar jangan sampai terjadi keserupaan dengan mereka-mereka yang berlebihan terhadap kuburan, yang membesar-besarkan kuburan, mengkultuskan kuburan, sampai kemudian ghulu dan menyembah kuburan. Saddan lidzari'ah, untuk menutup pintu kejelekan. Qala Syekhul Islam rahimahullah, wa Malik qad adraka at-tabi'in. Sedangkan Imam Malik bertemu dengan para tabi'in. Wa hum a'lamun nas bi hadhihi al-mas'alah. Karena beliau muridnya para tabi'in dan bertemu dengan para tabi'in, maka beliau adalah orang yang lebih tahu. A'lamun nas, yang paling tahu di antara manusia tentang masalah ini. Fadalla dzalika 'ala annahu lam yakun ma'rufan 'indahum alfaz ziarah qabr Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menunjukkan bahwasanya di masa itu, di masa tabi'in, di masa Imam Malik, lam yakun ma'rufan 'indahum, tidak terjadi atau tidak masyhur, tidak dikenal istilah ziarah kubur Nabi. Aku mau ke Madinah, mau ziarah kubur Nabi. Itu enggak dikenal. Mereka rata-rata menyatakannya dengan kalimat ziarah Masjid Nabawi. Menziarahi Masjid Nabawi, Mandawi. Disebutkan dengan kalimat zairina. Arti ziarah. Ziarah apa itu? Ziarah kubur atau ziarah masjid? Ziarah masjid. Mu'tamirin. Al-hujjaj. Wal-mu'tamirin. Wal-zairin. Al-mu'tamirin, orang yang umrah. Hujjaj, orang yang haji. Wal-zair, zair, tempat-tempat suci. Menziarahi tempat-tempat suci. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Berarti di masa tersebut, lam yakun masyhuran, lam yakun ma'rufan, alfaz ziarah qabrin nabi. Tidak terkenal, tidak masyhur istilah ziarah kubur Nabi. Aku mau ziarah kubur Nabi. Tidak masyhur. Di zaman Imam Malik rahimahullah. Ila an qal, sampai beliau berkata, wa qad dzakaru fi asbab karahatihi, dan beliau atau mereka menyebutkan sebab ketidaksukaan Imam Malik. Yaqulu zurtu qabran Nabi. Yani tidak sukanya mengucapkan aku ziarah kubur Nabi. لأن هذا اللفظ قد صار كثير من الناس يريد به زيارة البدعية. Karena lafaz itu dipakai oleh kebanyakan manusia untuk makna yang salah. Masih ingat kemarin kita katakan bahwa ziarah ada dua, ada ziarah syar'iyah, ada ziarah bid'iyah. Tapi kalau ada orang yang berkata, saya mau ziarah kubur wali, kira-kira yang bid'iyah apa yang sunniyah? Yang syar'iyah atau yang bid'iyah? Bid'iyah. Hampir tidak ada yang maksudnya yang sunnah. Tidak ada. Semua datang untuk alat berkah. Semua datang untuk tawassul. Semua datang untuk minta ini, minta itu. Panjang jodoh, panjang jimat. Ila akhir. Tayyib. Rata-rata menyatakan dengan kalimat, aku mau ziarah kubur wali. Ziarah kubur Syekh Maulana Fulan Ibn Fulan. Sehingga Imam Malik tidak suka. Khawatir. Dikira kita pun memperlakukan Rasulullah SAW sama seperti itu. Datang untuk tawassul, datang untuk meminta, datang untuk meratap, datang untuk menjadikan sebagai perantara, datang untuk... Tidak. Datang memberi salam kepadanya. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jalah yang syar'i. Ya sudah, kalau gitu jangan pakai istilah ziarah kubur. Aku mau ziarah kubur Nabi, jangan. Mereka semua menyatakan kalimat yang sama dengan maksud yang salah. Dengan maksud yang bid'ah atau syirik malah. Maka Imam Malik tidak suka pakai lafaz tersebut. Karena takut ada kesamaan, keserupaan. Saya mau ziarah Masjid Nabawi. Dan saya ingin memberikan salam pada Rasulullah. Titik. Musallim ala Rasul. Ketika mereka sudah di Madinah, kalimatnya ketika mau mendatangi kuburan Nabi bukan kalimat, kita ziarah kubur Nabi, tidak. Kalimatnya, hayya bina, usallim ala Nabi. Mari kita berikan salam pada Nabi. Itu pun ada yang menyatakan tidak perlu harus mendekat. Tapi yang mendekat pun tidak masalah, tidak mengapa. Mendatangi kuburan Nabi dari depannya, bukan dari belakangnya. Dari depannya. Dari arah kiblat. Salamu alayka ya Rasulullah. Jazakallahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Kemudian assalamu alayka ya Abu Bakrin. Assalamu alayka ya Umar. Sama juga jazakumullahu anna wa anil muslimina khairal jaza. Naam. Nusallim wa nusalli alayh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fahum ya'nuna bilafdi ziyarah misla hadha. Maka mereka memaksudkan ziarah adalah ziarah bid'iyah. Apa saja ziarah bid'iyah? Wahia qasdul mayyit li su'alihi wa du'aihi. Mendatangi mayyit untuk meminta, untuk berdoa kepadanya. Raghbah fi qada'il hawaij. Karena mereka memiliki hajat-hajat agar diberikan hajat-hajat mereka. Ada yang minta jodoh, ada yang minta rezeki, ada yang minta keselamatan, ada yang minta ini dan minta itu. Wa nahwa dhalik. Mimma yaf'aluhu katsirun minan nas, dari apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia. Fahum ya'nuna bilafdi ziyarah, maka mereka memaksudkan dengan lafaz ziyarah adalah yang seperti itu. Wa hadha laysa bimashru'in, yang demikian tidak masyru' biittifaqil a'immah, yang demikian tidak dimasyru'kan, tidak disyariatkan dengan kesepakatan para imam-imam kaum muslimin. Fakariha Malik, maka Malik tidak suka. An yatakallam bilafdin mujmal, tidak suka berbicara dengan lafad mujmal. Mujmal itu global, tidak rinci maksudnya apa. Mengapa tidak suka? Karena akan ditafsirkan dengan tafsir yang salah. Yadulu ala ma'nan fasid, yang bisa menunjukkan kepada makna yang salah atau makna yang rusak. Ma'nan fasid. Bikhilafis salah alaihi salam, berbeda dengan kalimat salawat. Mari kita bersalawat pada Nabi atau mari kita beri salam pada Nabi. Fa inna dhalika mimma amara Allahu bihi, itu sudah disuruh, diperintahkan. Sallu ala Nabi. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Salawatlah kepadanya dan berikanlah salam. Maka dua ini syar'i. Mau kemana kamu? Memberi salam kepada Nabi. Mau kemana kamu? Mau memberikan salawat pada Nabi, memberikan salam pada beliau. Hayya bina nusalli alaihi, nusalli ala Rasul. Maka mendatangi ke kuburannya dan menyatakan assalamu alaika ya Rasulullah. Cukup. Lafaz kamu tidak dipahami salah. Karena kalimat nusallim atau nusalli, dua-duanya warid dalam Quran dan Sunnah. Ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Adapun lafaz kita ziarah kubur Nabi. Ziarah kubur Nabi. Oh, kayak si fulan. Kayak rombongan-rombongan bes-bes itu yang ziarah kubur wali. Oh, untuk tawasul, untuk minta ini, minta. Oh, enggak, maaf. Kami bukan ingin berdoa kepada makhluk, bukan ingin meminta atau menjadikan perantara, tidak. Tapi kita mensalawatkan atau memberi salam kepadanya saja, titik. Kalau gitu lafadznya jangan lafadz yang dipahami salah. Jangan menyatakan aku mau ziarah kubur Nabi. Katakan aku mau nusallim alaih, akan memberikan salam kepada beliau. Cukup. Ini Imam Malik sampai beliau menghindari istilah ziarah kubur. Khawatir dipahami salah, karena banyak orang yang ziarah kubur ternyata untuk tawassul, ternyata untuk berdoa, meminta, ternyata untuk berbuat kesyirikan-kesyirikan dan lain-lainnya. Ikhwani fiddin a'azakumullah. Qala fakariha Malik an yatakallam bilafdin mujmal, maka beliau tidak suka berbicara dengan lafaz yang mujmal. Bikhilafis salah alaihi salam, berbeda dengan salawat, berbeda dengan salam. Fa inna dhalika mimma amara Allahu bihi, karena yang demikian disuruh, memberi salam disuruh, bersalawat disuruh. Amma lafdhuz ziyarah fi umumil qubur, adapun lafdhuz ziyarah untuk keumuman kuburan-kuburan, fala yufham minha mithla hadzal ma'na, adapun kalau kalimat ziarah kubur tapi secara umum, itu tidak dipahami dengan paham-paham tadi. Bagaimana? Kita perlu menziarahi kuburan-kuburan. Perlu apa enggak perlu? Perlu. Apa yang dipahami? Tidak dipahami meminta. Limadha? Kenapa tidak dipahami meminta, bertawasul dan sebagainya? Karena tidak disebut kuburan siapa. Maka kuburan secara umum, kita perlu ziarah kubur agar mengingatkan kita pada kematian. Kalau dilanjutkan seperti itu. Mengapa demikian? Karena biasanya kalau mau meminta, tidak kepada kuburan sembarang kuburan. Pasti yang disebut orang-orang besar. Imma para awliya, atau para anbiya, kuburan para rasul, atau kuburan orang-orang saleh. Ayo, kita ziarah kuburnya Syekh Maulana Fulan Ibni Fulan. Mau apa? Gak mungkin bilang mau mengingat kematian. Mengapa? Kalau mengingat kematian, ngapain jauh-jauh ke Surabaya? Mengingat kematian, kamu ziarah kubur di belakang rumahmu? Atau di Kesambi? Cukup. Fa'innaha tudzakkirukum bil maut. Itu akan mengingatkan kalian pada kematian. Tetapi kalau kalian sampai syaddur rihal, kita mau ziarah kubur fulan, ziarah kubur wali fulan, ada tanda tanya besar, mau ngapain di sana? Mau apa? Sebab kalau mau mengingat kematian, tidak harus jauh-jauh ke sana. Berarti ada yang dituju. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Malik. Kita jauh-jauh datang mau ziarah kubur Nabi. Sebentar. Kamu ziarah Masjid Nabawi. Kemudian sampai sana, kamu beri salam kepada Nabi SAW. Silakan. Jelas. Kalimat-kalimatnya jelas. Tidak dipahami dengan paham yang salah. Fala yufham min dhalika. Mithla hadzal ma'na. Ala tara ila qawlihi. Tidakkah kau lihat ucapan Nabi SAW? Fazurul qubura. Kata Nabi, ziarahilah kuburan-kuburan. Apakah beliau bilang kuburan fulan mau fulan? Tidak. Berarti kuburan yang mana? Kuburan semua kuburan. Fa'innaha tudzakkirukum al-akhirah. Karena itu akan mengingatkan kalian pada akhirat. Ma'aziyaratihi liqabri ummi. Dan Nabi waktu itu ziarah kubur ibunya. Fa'innaha dayatanawal kuburul kuffar. Berarti mengingat kematian termasuk juga menziarahi kuburan-kuburan orang kafir. Juga kamu mengingat bagaimana bahayanya kalau sampai mati dalam keadaan kafir seperti mereka. Khonifuddin a'azakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang di mana orang tuaku, dikatakan finnar, orang itu menangis sedih. Nabi manggilnya kembali. Kemarilah. Sesungguhnya ibuku dan ibumu finnar. Bukan hanya ibumu saja, ibuku pun sapa. Untuk meringankan beban kesedihannya, dikatakan orang tuaku dan orang tuamu dalam neraka. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini semua, kata Nabi, ala fazuruha, silakan ziarahilah. Hanya saja kalau kepada kuburan orang muslim kita mendoakan, assalamualaikum ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, antumus sabiqun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Sedangkan kepada orang kafir tidak memberikan salam. Nabi ketika ingin mendoakan ibunya, Allah menegurnya. Dilarang. Jangan memintakan ampun kepada orang-orang yang kafir, yang musyrik. Ikhwan ibn a'azakumullah. Ini barakallahu fikum. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk ziarah kubur tidak tertentu. Karena tujuannya hanya mengingat kematian. Fala yufham min dhalika ziyaratul mayyit li du'aih. Maka kalau lafadznya umum ziarah kubur begitu saja, maka itu tidak dipahami kecuali pemahaman yang benar, yaitu untuk mengingat kematian. Tidak dipahami ziyaratul mayyit li du'aih, untuk meminta kepadanya. Tidak dipahami su'alihi, untuk meminta. Wala istighatsah bihi, tidak pula untuk meratap kepadanya. Wa nahwi dhalik. Mimma yaf'aluhu ahlu syirki wal bid'ah. Tidak seperti yang dilakukan oleh orang musyrik dan orang yang berbuat kebid'ahan. Bi khilafi ma idza kana al-mazur mu'azzaman. Berbeda dengan keadaan kalau orang itu menyebutnya secara khusus kuburan mu'azzam. Kuburan mu'azzam adalah kuburan orang besar. Nabi misalnya, rasul, orang saleh, wali itu mu'azzam. Mu'azzam fid din, maksud dibesarkan dalam agama. Kal anbiya'i was salihin, seperti para nabi dan orang saleh. Fa innahu katsiran ma yu'na bi ziyarati quburihim, hadhihi ziyarah al-bid'iyyah asy-syirkiyah. Kalau dikhususkan orang-orang besar, biasanya katsiran itu seringkali. Ma ya'ni, yang dimaksud adalah ziarah kubur mereka, hadhihi ziarah. Yang dimaksud biasanya ziarah bid'iyyah asy-syirkiyah, untuk meminta, untuk ngalap berkah, untuk mengharapkan ini, meminta jodoh, meminta panjang umur, meminta segala macam. Walihada kariha Malik, oleh karena itulah Imam Malik tidak suka pakai istilah ziarah kubur kalau kepada orang khusus, seperti kepada nabi, mau ziarah kubur nabi, Imam Malik tidak suka. Wa illam yakrah dhalika fi mawdi'in akhar, walaupun di tempat lain beliau tidak memakruhkannya, tidak mengapa, tetapi beliau tidak suka, lebih suka memakai istilah nusallim ala nabi atau nusalli alaihi ila akhirih. Laisa fihi hadhihi al-mafsadah, karena tidak ada mafsadah. Intaha. Selesai ucapan beliau rahimahullah. Salatu taufiq wal afiyah wal hidayah wa rahmah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat di rumah di samping perkuburan, maka tidak mengapa karena itu rumahmu dan itu bukan kuburan. Terpisah secara nyata. Fi tasmiyah wa fil waqi'. Dalam penamaannya dan dalam kenyataannya. Ini kuburan, ini rumah. Tidak sama. Ini perkuburan, ini rumah. Bahkan kepemilikannya pun berbeda. Itu wakaf, ini rumahmu pribadi. Nah, mudah-mudahan tidak mengapa, karena hadisnya sangat jelas menyatakan untuk jadikan atau bacalah Quran di rumah-rumah kalian, karena setan akan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah, atau hadis yang untuk meramaikan salat, meramaikan rumah dengan salat-salat sunnah, jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Maka bedakan rumahmu dengan kuburan. Dengan apa? Dengan meramaikan rumahmu dengan salat-salat sunnah, dan jangan meramaikan kuburan dengan ibadah. Bolehkah ziarah kubur khusus ibu bapak yang telah meninggal? Tidak mengapa, Rasulullah SAW menziarahi ibunya. Enam. Tidak mengapa untuk menjalani secara khusus, karena dia dalam keadaan perkaranya barakallahu fikum bukan dilarang untuk menziarahi secara khusus. Yang tadi pun Imam Malik bukan melarang menziarahi secara khusus orang soleh, tidak dilarang. Bahasa yang digunakan, beliau tidak suka memakai istilah ziarah kubur wali fulan. Mengapa? Khawatir dikira seperti yang mereka lakukan. Untuk meminta kepadanya, untuk meratap, untuk tawassul, untuk memanggil-manggil ya wali fulan, ya habib fulan. Jangan. Ziarah kubur orang soleh, boleh. Sekedar beri salam. Assalamualaikum, ya ahlat diyar. Assalamualaikum, ya Rasulullah. Assalamualaikum, ya Abu Bakrin, ya Umar. Didoakan jazakumullah anna, anil muslimina, asanal jazah ila akhirih. Atau assalamualaikum, ya ahla kubur. Ahla Baqi'il Gharqad, seperti ucapan Rasulullah SAW kepada penduduk Baqi'il Gharqad, boleh. Baik. Hanya saja ketika kamu ke sana, mau ke mana? Saya mau ziarah kubur wali. Wah, bahaya. Akan dikira, wah, ternyata ustaz katanya ahli sunnah membolehkan ziarah-ziarah seperti itu. Loh, saya ziarahnya lain. Nah, itu yang tidak dipahami. Kalau ziarahnya lain, ya kamu jangan pakai istilah itu, istilah memberi salam. Saya memberi salam kepada wali fulan. Assalamualaikum. Selesai. Enam. Jadi kalau pertanyaannya bolehkah menziarahi secara khusus, boleh-boleh aja. Tidak dilarang. Jazakumullah khair. Assalamualaikum.